rahimahullahu ta'ala, yang wajib bagi kita adalah menghormati mereka. Siapapun dari ulama sunnah yang dikenal kesungguhan mereka dalam menebarkan sunnah dan memperingatkan dari berbagai macam penyimpangan dan bid'ah, tidak mencela mereka. Sebab mencela ulama sunnah termasuk di antara tanda-tanda ahlul ahwa, orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya. Para ulama mengatakan, min alamati ahli al-bid'ah al-waqi'atu fi ahli al-athar, sebagaimana disebutkan oleh Abu Hatim Ar-Razi rahimahullahu ta'ala, di antara tanda-tanda ahlul bid'ah adalah mencela para ulama ahlul athar. Yang kedua yang menjadi kewajiban kita adalah memahami bahwa para ulama sunnah berbeda-beda keadaan mereka. Sebagian ulama memiliki kelebihan dalam satu bidang yang mungkin dia tidak memiliki kelebihan dalam bidang yang lain. Demikian pula para ulama yang lainnya. Di antara ulama ada yang dikenal punya kelebihan dalam ilmu fikih. Sebagian lain mereka dikenal punya kelebihan dalam ilmu tafsir. Sebagian lainnya dikenal dalam ilmu hadis. Dan sebagian para ulama yang lain dikenal kelebihannya dalam hal meneropong penyakit-penyakit yang ada pada kelompok-kelompok hizbiyah, mengetahui makar-makar mereka, menghukumi individu-individu yang diketahui menyimpang, terjatuh dalam kesesatan, sehingga karena dia memiliki mumarasah, pengalaman yang banyak, penelaahan yang lebih dibandingkan yang lainnya, karena dia takhasus menyibukkan dirinya dalam hal rudud ala ahli bid'ah, membantah ahli bid'ah, sehingga itu menjadi satu ilmu yang ada pada dirinya yang tidak dimiliki oleh yang lain. Maka yang wajib bagi kita mengembalikan permasalahan-permasalahan tersebut kepada ahlinya yang mereka memiliki kelebihan dalam bidang tersebut. Lalu kata beliau hafizahullah, fahadha al-alim al-mushtaghil bil-radd ala ahli bid'ah wal ahwa ya'lamu tafasil hadhihi wa hadhihi, fahadha lil-haqqi aqrabu wa lil-batili a'raf. Seorang alim yang menyibukkan diri dalam membantah ahli bid'ah dan para pengikut hawa nafsu, dia mengetahui rincian-rincian yang ada pada kelompok fulan, kelompok alan. Maka seorang alim yang demikian tentu ucapannya lebih mendekati kebenaran dan lebih memahami kebatilan. Wa hunaka alimun salafiyun ma nashukku fi salafiyatihi abadan wa habibun ilaina. Di sana ada seorang alim salafi Kita tidak meragukan salafiyahnya sama sekali. Bahkan beliau termasuk yang kita cintai. Walakin qad yuhsinu dhanna. Namun alim ini kadang-kadang berbaik sangka. Wala ya'rifu ma 'inda ha'ula'il qaum min madakhil wa makharij wa tahayul fi dinillahi 'azza wa jalla. Dan hui apa yang dimiliki oleh kaum tersebut dari pemikiran-pemikiran mereka, apa yang masuk, apa yang keluar. Demikian pula sikap makar di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Fatajiduhu qad yudafi'u 'anhum muhsinan lidh-dhann bihim wa huwa la yadri. Sehingga engkau mendapatinya terkadang membela orang-orang yang berjalan di atas kebatilan karena berbaik sangka kepada mereka, dan dia tidak mengetahui. Wa yadhunnu annahum 'alal haqq, dan dia menyangka bahwa mereka berjalan di atas kebenaran. Telah kita beri contoh pada pertemuan sebelumnya bahwa terkadang seorang dia ahlul bid'ah, dia pendusta hadis, namun dia bisa memoleksi dirinya dan penampilannya di hadapan seorang alim. Yang dia tidak bisa melakukan itu di hadapan alim yang lainnya. Sehingga terkadang dia berhusnudzan, berbaik sangka kepada orang tersebut, namun alim yang lainnya mengetahui hakikatnya. Seperti Ibrahim bin Abi Yahya al-Aslami, seorang yang al-Imam Syafi'i rahimahullah berbaik sangka kepadanya. Sementara para ulama yang lain, termasuk di antara mereka al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, mengeluarkan cercaan yang sangat dahsyat. Mu'taziliyun, qadariyun, jahmiyun, kullu bala'in fi. Dia seorang yang berpemikiran mu'tazilah, pengingkar takdir, berpemikiran jahmiyah, setiap bala' ada pada dirinya. Dan para ulama mengatakan dia seorang perawi yang tertuduh berdusta. Maka dalam hal ini ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, dikembalikan dalam menilai seseorang kepada mereka yang lebih mengerti tentang kondisi orang tersebut. Fama mauqifus salafi ma'a haula'il ulama? Apa sikap salafi dalam menyikapi para ulama yang berbaik sangka kepada mereka? Ini penting untuk kita ketahui. Jangan sampai kemudian seseorang selalu beralasan adanya perselisihan di kalangan para ulama sehingga menganggap ini adalah hal yang boleh-boleh saja berselisih. Yang ini memuji, yang satunya mentahdir, memberi peringatan, oh berarti berselisih. Berarti ini termasuk masail khilafiyah, ijtihadiyah. Permasalahan yang dibangun di atas ijtihad. Kalau masalah ijtihad, gak boleh kita bersih tegang. Kita harus berlapang dada dengan adanya perselisihan. Anda mengambil pendapat yang mentahdir, silahkan, tapi hormati pendapat yang lain yang memujinya. Akhirnya ngambang permasalahannya. Ngambang permasalahannya. Karena kalau kita melihat sekian banyak dari firqah-firqah yang jelas-jelas memiliki kesesatan, namun ada saja yang memujinya. Al-Ikhwanul Muslimun, para ulama telah membeberkan penyimpangan-penyimpangan mereka. penyimpangan yang sangat jelas seperti matahari di siang bolong. Seorang yang belajar sedikit tentang manhaj salafi mengetahui bahwa mereka berjalan di atas jalan penyimpangan yang sangat jauh. Bahkan Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah memasukkannya ke dalam 72 firqah yang diancam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan neraka. Dimasukkan ke dalam 72 firqah yang sesat. Tapi ada saja yang memujinya. Asy-Syaikh Ibnu Jibril yang ketika hidupnya pun termasuk di antara anggota Hay'atul Kibaril Ulama memujinya. Nah, apakah dengan pujian ini kemudian kita mengatakan ya sudah, kalau begitu ini masalah ijtihadiyah. Anda mengatakan mereka sesat, saya mengatakan mereka benar. Tidak usah bersih tegang. Akhirnya ngambang lagi permasalahan. Mau menjelaskan tentang penyimpangannya mental dengan alasan ada yang memuji. Jama'atul Tabligh dengan penyimpangan-penyimpangannya, dengan kesesatannya, khurafatnya, menyebarkan hadis-hadis palsu, dakwah yang tidak dibangun di atas ilmu, dan sekian banyak penyimpangan, ada saja yang memujinya. Abu Bakar Al-Jazairi, seorang yang biasa menyampaikan nasihat di Al-Masjidun Nabawi, mengatakan baik, mereka baik. Akhirnya difahami masalah ijtihadiyah. Kalau masalah ijtihad berarti enggak perlu bersih tegang. Tidak perlu saling mengingkari. Ya subhanallah. Mental lagi. Bahkan Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah taala setelah beliau mengetahui penyimpangan-penyimpangan mereka pun digolongkan ke dalam 72 firqah. Apakah seperti ini cara kita menilai satu kelompok atau satu individu? Ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Maka oleh karena itu sikap seorang salafi pada saat melihat adanya perselisihan, apa yang menjadi sikap mereka? Kata beliau, mauqifi an umayyiza bainal masyayikh as-salafiyyin wa masyayikh as-sunnah. Maka sikap saya membedakan antara para masyayikh salafiyyin yang satu dengan yang lainnya, para masyayikh yang mengajarkan sunnah. Fa kullama kana al-alimu a'rafa bi ahwali haula'in nas kullama kana biiznillahi azza wa jal muwaffaqa wa kana lilhaqqi aqrabu biiznillah. Seorang alim setiap kali dia lebih mengenal tentang keadaan manusia-manusia itu, maka dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala tentu dia yang lebih diberi taufik untuk mendekati kebenaran, sehingga ucapannya lebih mendekati kebenaran dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidak ditoleh pendapat yang memujinya. Sebab dalam hal ini ma'asyarul ikhwa rahimakumullah, seorang yang mencerca, seorang yang menerangkan tentang penyimpangan mengapa ucapannya lebih didahulukan daripada yang memujinya? Karena yang menerangkan penyimpangannya memiliki tambahan ilmu yang tidak dimiliki oleh yang memujinya. Dalam kaidah yang masyhur, kaidah mustalah, apabila terjadi perselisihan antara al-jarah wa ta'dil, yang mencela dan yang memuji, maka didahulukan yang mencela daripada yang memujinya. Tatkala yang mencela ini memiliki tambahan ilmu, mencela menjarah dengan mufassar, dengan menerangkan, dengan gamblang, dengan jelas penyimpangan si fulan atau kelompok tersebut, maka perkataannya didahulukan daripada perkataan yang memuji. Yang memuji, dia memujinya secara asal hukumnya, yang dia ketahui bahwa fulan ini baik, bahwa fulan ini rajin sholat misalnya, fulan ini rajin beribadah, tapi dia tidak memiliki ilmu yang dimiliki oleh yang lainnya tentang celaan yang ada padanya, sehingga harus didahulukan jarah, cercaan daripada yang merekomendasi dan memujinya. Itulah sikap yang menjadi sikap para ulama al-hadis. Tidak ada perselisihan di kalangan ulama dalam hal ini. Lalu kata beliau, لذلك الشيخ ربيع مثلا شهد له المشايخ السلفيون كلهم, misalnya الشيخ ربيع, para ulama, para masyayikh salafiyun semuanya mempersaksikan kepada beliau, ya'ni rajulun tafarrada fi hadzal bab, yaitu seseorang yang bersendiri dalam perkara ini, dalam bab ini, wa rajulun ma yakadu yatakallamu fi ahadin illa wa huwa insyaallah kama qala, dan seseorang yang tidaklah dia berbicara tentang seseorang melainkan insyaallah seperti apa yang beliau katakan. La min babil asabiyyah hum min babi ta'zim, bukan karena kita fanatik kepadanya atau terlalu berlebihan dalam mengagungkannya. La, tidak sama sekali. Bukan karena kita fanatik, apa yang diucapkan oleh Syekh Rabi harus diambil. Tidak, bukan itu masalahnya. Akan tetapi beliau tafarrada fi hadzal bab, beliau bersendiri dalam bab ini. Kita telah beri contoh kemarin kisah Al-Imam Ahmad rahimahullah taala menghadapi fuqaha Baghdad. Beliau seorang diri, Al-Imam Ahmad, pada zaman fitnah menghadapi fuqaha Baghdad. Jumlahnya banyak para fuqaha ini, yang mereka hendak melakukan pemberontakan pada masa khilafah Al-Wathiq Billah. Sementara Al-Imam Ahmad sendirian. Siapa yang diberi taufik? Siapa yang ucapannya berjalan di atas kebenaran? Siapa yang ucapannya berjalan di atas nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Para fuqaha Baghdad ini ketika melihat kezaliman yang terjadi, yang mengharuskan setiap muslim untuk mengatakan Al-Quran itu makhluk, yang itu merupakan kekufuran, bahkan Al-Imam Ahmad sendiri mengatakan man qala Al-Quran makhluk fahuwa kafir, siapa yang mengatakan Al-Quran itu makhluk maka dia kafir. Ngamuk ini para fuqaha Baghdad, ingin melakukan pemberontakan, menyangka bahwa mereka banyak pengikut, rakyat akan bersama mereka. Apa nasihat Al-Imam Ahmad? La, subhanallah, ad-dima, ad-dima, darah-darah akan ditumpahkan Jangan kalian tumpahkan darah kalian dan darah-darah kaum muslimin bersama kalian. Dan para ulama membenarkan sikap Al-Imam Ahmad rahimahullah. Karena fitnah yang sedang terjadi itu adalah fitnah khasah, fitnah khusus yang tidak sampai menyebabkan pertumpahan darah. Tapi kalau sampai terjadi pemberontakan tidak menyelesaikan masalah, bahkan semakin meluas fitnahnya, semakin menyebar, darah-darah ditumpahkan, kehormatan tidak lagi diperhatikan, sehingga menyebabkan kemudaratan lebih besar. Al-Imam Ahmad seorang diri. Al-Allamah Rabi' bin Hadi al-Madkhali hafizahullah, semoga Allah memanjangkan usianya, beliau sudah melewati puluhan tahun hidup bersama para ulama. Dan para ulama mempersaksikan bahwa beliau tidak berubah. Mulai dari semenjak masa hidupnya para mujaddid, Al-Imam Al-Albani, Al-Imam Abdul Aziz bin Baz, Al-Allamah Ibn Uzaimin rahimahumullah, pada masa hidupnya mereka-mereka ini, mereka seluruhnya memuji Asy-Syaikh Rabi'. La ya'riful fadl min dzil fadl illa dawu. Tidak ada yang mengetahui keutamaan dari orang yang memiliki keutamaan tersebut kecuali orang yang punya keutamaan seperti itu. Yang berhak menilai bahwa si fulan ini dokter hebat. Siapa yang berhak menilai bahwa dia dokter hebat? Para dokter. Yang berhak menilai bahwa ini cara buat baksonya ini bagus ini. Siapa? Ya ahli bakso. Iya kan? Yang berhak menilai itu ahlinya. Kalau yang bukan ahlinya berlebih-lebihan. Makanya kata Syekh Mughbil rahimahullah pada masa hidupnya beliau, bahwa kalian ketika masih berada di sini pondok pesantren di ma'had, kalian seperti ini belajar, menuntut ilmu, menghafal hadis. Tapi kalau kalian meninggalkan pondok, hidup bersama dengan masyarakat, mereka akan menganggap kamu itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Karena mereka berlebih-lebihan dalam menilai seorang. Di hadapan orang awam, ustaz itu enggak boleh salah. Ibaratnya seperti nabi yang ma'sum. Kadang-kadang baru menyampaikan satu dua hadis, oh masya Allah ustaz ini hebat, hafal kutubus sittah. Baru menyampaikan satu dua ayat, kesimpulan mereka, masya Allah ustaz hafalan Al-Qur'annya luar biasa, di luar kepala. Berlebihan. Bahkan ada seseorang yang dikatakan sebagai ustaz, itu ada yang memuji. Pujiannya luar biasa. Ustaz ini memiliki ilmu bagaikan lautan yang tidak bertepi. La haula wala quwata illa billah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah. Si fulan seorang syekh, imam, imam mustaqalain, imamnya jin dan manusia. Berlebihan. Siapa yang menilai? Ya orang-orang yang bukan levelnya. Sehingga mereka tidak bisa menilai dengan sebenar-benarnya penilaian. Berlebihan. Tapi Siapa yang menilai Syekh Rafi? Ya. Kalaupun kita ini orang-orang bawahan, para penuntut ilmu kecil-kecilan yang memberikan penilaian, tidak teranggap. Tidak teranggap. Tapi yang menilai beliau adalah ulama yang semisalnya, bahkan guru-gurunya. Bahkan guru-gurunya. Bukan orang-orang yang tidak selevel. Kalau orang-orang bawah ini, para penuntut ilmu kecil-kecilan, ya tergantung dia. Kalau dia senang dengan syekh itu, wah dipuji setinggi langit. Giliran dia gak suka syekh itu, dijatuhkan serendah-rendahnya. Kadang seperti itu. Ketika dirasa perkataan syekh ini menjunjung dia, menguatkan pendapatnya, maka dijunjung setinggi langit. Masya Allah, syekh fulan, puji-puji habis. Seperti orang-orang Yahudi, ketika Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, seorang Yahudi masuk ke dalam Islam mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Yahudi ini belum mengetahui tentang keislaman beliau. Ketika kumpulan orang Yahudi ini datang, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka, apakah kalian mengenal Abdullah bin Salam? Oh iya, kami mengenalnya. Bagaimana menurut kalian tentang keadaannya? Kata mereka, huwa khairuna ibnu khairina bi khairina. Dia orang terbaik kami dari keturunan yang terbaik, dari keturunan yang terbaik. Dipuji setinggi langit. Keluar Abdullah bin Salam. Beliau mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Mendengarkan Abdullah bin Salam masuk Islam, berubah 180 derajat. Huwa syarruna ibnu syarrina ibni syarrina. Dia orang yang paling jahat di antara kami, dari keturunan yang paling jahat, dari keturunan yang paling jahat. Celaannya bukan hanya ke dia, bapaknya, kakeknya semua dicela semua. Ini Yahudi. Penilaian berdasarkan hawa nafsu. Giliran punya angin untuk menguatkan pendapatnya, oh dipuji setinggi langit. Oh itu imam. Al-jarh wa ta'dil itu. Sekali ngomong, langsung dipegang omongannya. Tapi giliran tidak sesuai dengan hawa nafsunya, berubah. Ya memang beliau seorang alim, tapi beliau ini masih murid Syekh Rabi' misalnya. Ya Syekh Rabi' itu alim, tapi beliau ini masih murid. Muridnya Ahmad bin Yahya Najmi. Ahmad bin Yahya Najmi masih murid Abdul Aziz bin Baz, Abdul Muhsin Al-Abbad, Saleh Al-Fauzan. Dan Saleh Al-Fauzan ini masih di atas Abdul Muhsin Al-Abbad. Maksudnya Al-Fauzan di atas Syekh Rabi' di bawah ini. Kenapa? Karena Syekh Rabi' lagi mencela, Syekh Fauzan lagi merekomendasi, dianggap merekomendasi. Dipuji setinggi langit. Syekh Rabi' yang dulu disanjung-sanjung, direndahkan. Dan mengatakan bahwa Al-Fauzan adalah ulama paling senior saat ini. Padahal Syekh Rabi itu lebih tua daripada Syekh Saleh Al-Fauzan. Tapi begitulah hawa nafsu. Ya. Orang kalau menilai tidak berdasarkan sikap ilmiah, seperti itu keadaannya. Menilai berdasarkan perasaan dan hawa nafsu. Namun Syekh Rabi sudah cukup. Yang memberikan penilaian kepada beliau, para ulama, bahkan mereka adalah orang-orang yang telah berlalu dari guru-guru Syekh Rabi'. Al-Albani rahimahullah, yang mengatakan saya tidak mendapati sedikit pun dari kitab Syekh Rabi sesuatu yang perlu dikritik, tidak sama sekali. Nah, beliau hanya mengkritik dari sisi uslub, gaya bahasa beliau dianggap oleh Syekh Al-Albani rahimahullah keras gitu. Tapi dari kandungannya, isinya tidak ada yang dikritik. Nah, Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baz, Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin, semuanya mengakui keilmuan beliau. Asy-Syaikh Muqbil rahimahullah mengatakan, siapa yang dikatakan oleh Asy-Syaikh Rabi fulan hizbi akan nampak nanti. Akan nampak bahwa dia hizbi. Mereka ini telah meninggal. Ahmad bin Yahya Najmi memberikan rekomendasi kepada beliau, juga telah meninggal. Yang masih hidup pun para ulama masih tetap memberikan pujian kepada beliau hafizahullah ta'ala. Al-Syeikh Al-Luhaydan, Syekh Salih Al-Fawzan, dan para ulama yang lainnya menyatakan bahwa beliau tidak berubah. Jadi ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, yang berhak menilai itu para ulama yang semisalnya. Merekalah yang bisa menilai seorang alim. Sehingga ketika beliau berbicara, terkhusus dalam hal ilmu al-jarh wa ta'dil, mengenal jamaah-jamaah, mengenal kelompok-kelompok, atau orang per orang yang diketahui penyimpangan-penyimpangannya, Asy-Syaikh dikenal tahari, berhati-hati dalam penukilan, tidak sembarangan beliau menukil. Maka ketika beliau berbicara, asal hukumnya diterima, bukan karena fanatik kepada beliau, bukan karena mengatakan bahwa beliau maksum, tidak pernah punya kesalahan, bukan. Ini sama sekali keliru. Limadha qala al-ulama an Syekh Rabi annahum muwaffaqun fi raddiha ala ahli al-bid'ah? Kenapa para ulama berkata tentang Syekh Rabi bahwa beliau diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala ketika membantah ahlul bid'ah? Innama qaluhu li anna Syekh Rabi hafizahullah ishtaghala birradd ala ahli al-bid'ah ala ikhtilaf bid'ahihim wa dhalalihim min hizbiyyin wa sufiyyin wa rafidhah wa ghairihim. Mereka mengatakan itu sebab Asy-Syaikh Rabi hafizahullah menyibukkan diri dalam membantah ahlul bid'ah dengan beraneka ragam bid'ah-bid'ah mereka, kesesatan-kesesatan mereka, dari hizbi, dari sufi, dari rafidah dan yang selainnya. Tidak ada satu bid'ah yang menyebar pada zaman sekarang ini melainkan kita mau tahu Asy-Syaikh Rabi punya tulisan membantah mereka. Terkhusus mereka-mereka dari kalangan ahlul bid'ah yang berpakaian salafiyah, Asy-Syaikh Rabi menyingkap mereka. Naam. Dan para ulama mengakui keilmuannya. Bahkan Abul Hasan Al-Ma'ribi, Abul Hasan Al-Ma'ribi Sulaimani, ketika nampak penyimpangannya dalam berbagai permasalahan, membuat kaedah-kaedah menyimpang yang pada hakikatnya itu kembali kepada kaedah ikhwaniyah, maka dijelaskan oleh Syekh Rabi. Di antara ulama masih ada yang membelanya karena berbaik sangka, itu tadi, berbaik sangka kepadanya, tidak mengetahui penyimpangan-penyimpangan yang ada padanya. Kadang-kadang ya ikhwan, sebagian ahlul hawa ya, seperti yang kita sebutkan tadi, kalau dia berhadapan dengan seorang ulama kelihatan sangat tawadhu di hadapan seorang alim, minta nasihat dari syekh, dari alim. Syekh, saya minta nasihatmu, tolong nasihati saya kalau saya punya kesalahan. Kelihatan sangat tawaduk sekali. Ada model orang yang seperti ini. Tapi kalau di hadapan yang lain luar biasa penentangannya terhadap kebenaran, berbicara tentang kebatilan. Syekh ini berbaik sangka. Ketika ditanya, Syekh, apa kamu sudah membaca pemikiran-pemikirannya, penyimpangan-penyimpangannya? Kata Syekh ini, saya belum membacanya. Sementara yang mencerca, yang mencela, telah membaca kitab-kitabnya, telah mendengarkan penyimpangan-penyimpangannya, maka dia pun menjelaskan berdasarkan ilmu. Dan itu merupakan kewajiban dia untuk menerangkan. Kalau seandainya dia diam, para ulama yang lain yang mengetahui penyimpangannya juga diam, kira-kira apa yang terjadi? Dia dianggap sebagai seorang da'i, seorang alim, salafi yang mengajarkan salafiyah, dan dianggap oleh ahlus sunnah bahwa dia salafi. Tidak ada yang menegurnya, tidak ada yang membantah pemikirannya, sehingga ahlus sunnah menyangka, wah ini baik-baik saja ini. Alim ini tetap dia seorang salaf. Tidak ada yang menerangkan. Sehingga orang tidak lagi bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Makanya Imam Ahmad rahimahullah, tatkala beliau ditanya, ada yang menegurnya ketika beliau menerangkan, fulan dhaif, fulan lemah, fulan pendusta, dan seterusnya, menerangkan tentang kondisi perawi-perawi. Ada yang menegur beliau, kamu menggibah orang, kamu menyebutkan kejelekan orang. Kata Imam Ahmad, uskut, diam kamu. Idza sakattu ana wa sakatta anta famata ya'rifu an-nasu as-sahiha min as-saqim. Kalau saya diam, kamu juga diam, kapan orang mengetahui yang benar dari yang salah, yang sahih dari yang dhaif? Kapan orang mengetahui? Orang-orang tidak punya ilmu, ketika mendengarkan Syekh Rabi membantah ini, membantah itu, membantah fulan, wah ini Syekh Rabi mutasyaddid, terlalu keras, kerjanya membantah aja, kayak enggak ada kesibukan lain kecuali membantah. La haula wala quwata illa billah. Ini penyakit hati. Ya, kalau ada seorang salafi mengatakan ini, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sibuknya hanya membantah saja. Membantah itu seperempat jam selesai. Seperempat jam membantah selesai, setengah jam selesai. Sehingga menganggap ilmu rudud, membantah ahlul batil, itu menyibukkan. Ada lagi yang mengatakan mengeraskan hati. Ya. Coba lihat Ustaz Fulan, itu pembahasannya selalu pembahasan ilmiah, bukan pembahasan fitnah. Ya, pembahasan fikih dari awal hingga akhir, pembahasan usul, pembahasan ini itu, dianggap itu bukan pembahasan rudud. Lalu yang membantah ahlul bid'ah, membantah ikhwal muslimin, membantah ahli turas, dianggap menyibukkan, fitnah. Allahu musta'an. Dalam kondisi umat sekarang ini dalam keadaan bingung, banyak di antara mereka tidak mengetahui, tersamarkan al-haq dari al-batil. Ma rasa hadzal amr wa khabarahu Asy-Syaikh Rabi, berpengalaman dalam hal ini. Ya. Beliau menggeluti ilmu jarh wa ta'dil wa ta'amal ma haula, bahkan beliau bermuamalah dengan mereka. Wa ya'rifu asalibahum, dan beliau mengetahui metode-metode orang-orang yang menyimpang itu. Fa kana muwaffaqan fil ghalib bi fadlillah ta'ala, sehingga secara umum ucapan beliau selalu diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. untuk berjalan di atas kebenaran. Fahadihil qa'idah yahsulu bihal jawabu an kathirin minas syubah allati tutharu bainas salafiyin hina ya'taridul mu'tarib bi anna fulanan minan nas alladhi jarrahahu al-ulama qad zakkahu ba'dul masyayikh as-salafiyin. Maka dengan kaidah ini terjawablah pertanyaan sekian banyak dari syubhat-syubhat yang ditebarkan di tengah-tengah salafiyin ketika ada yang mengkritik mengatakan si fulan meskipun dicerca oleh ulama, meskipun dicela oleh ulama, namun telah direkomendasi oleh sebagian syekh-syekh salafi. Nah itu akhirnya dianggap masalah ijtihadiyah. Ada yang mencerca, ada yang memuji. Fayuqal, maka dikatakan kepadanya, hum masyayikh salafiyun la yatakallamu fihim insan ala sunnah. Mereka benar, syekh-syekh salafi. Tidak ada seseorang yang berbicara tentang mereka di atas sunnah. Nahsibuhum kadzalik wala nuzakki ala Allahi ahadan. Kami menyangka hal yang demikian dan kami tidak menyucikan seorang pun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fa kaifa yuzakkun ba'd al-ashkhas al-munharifin alladhina yuraddu alaihim al-mashayikh al-akharun? Lalu bagaimana kok mereka bisa memuji, merekomendasi sebagian orang yang menyimpang yang para masyayikh yang lainnya telah membantahnya? Fal jawabu, maka jawabannya, annaka idza tabaqta al-qa'idata as-sabiqah ta'lamu mathalan, bahwa apabila engkau menerapkan kaidah yang terdahulu engkau mengetahui misalnya anna haula'il masyayikh alladziina yuzakkuna ba'd al-majruhin, bahwa syekh-syekh yang merekomendasi sebagian orang-orang yang tercela itu, wahum la ya'lamuna bihaqiqati halihim, mereka tidak mengetahui hakikat keadaannya, aqallu khawdan fi mithli hadza, terlalu menggeluti mendalam dalam permasalahan jarh wa ta'dil tersebut, dalam permasalahan mengetahui syubhat-syubhat orang-orang menyimpang, tidak terlalu menyibukkan mendalami hal tersebut. Wa qad tantali alaihim ba'd hadhihi al-umur, sehingga sebagian dari perkara-perkara itu tersamarkan oleh mereka, tidak mengetahui hakikatnya. La li'annahum yuwafiquna ha'ula'il mubtadi'ah, bukan karena mereka itu sejalan dengan ahlul bid'ah. La abadan, tidak sama sekali. Hum ab'adun nas an hadzal amr, mereka adalah orang yang paling jauh dari hal yang demikian. Mereka tidak sejalan dengan mubtadi'ah, dengan ahlul bid'ah. Ya. Misalnya seperti Radio Roja. Ya. Ada yang mengatakan bahwa Syekh Saleh Suhaimi termasuk yang entah menjadi penanggung jawabnya atau apanya. Syekh Saleh Suhaimi yang termasuk mengurusi Radio Roja. Apakah ini hujjah? Sementara yang kita ketahui pemilik Radio Roja seorang hizbi, yang mengisi di Radio Roja campur aduk macam-macam dai-nya. Di sana ada Ali Musri, doktor. Ya. Pembela ahlul ahwa yang tidak beradab. Ketika daurah dia berusaha masuk ke tempat Syekh Abdullah Al-Bukhari untuk bertemu Syekh Abdullah Al-Bukhari, maksakan diri, berhasil bertemu Syekh Abdullah Al-Bukhari. Lalu dia mengatakan pada Syekh Abdul Bukhari, ya Syekh, kamu sudah lupa saya, kayak orang top aja. Ya Syekh, kamu sudah lupa saya. Kata Syekh Abdul Bukhari, saya tidak mengenal kamu, bagaimana saya melupakan kamu? Kenal aja enggak, gimana saya melupakan kamu? Sok merasa dikenal oleh masyayikh. Akhirnya karena sudah kadung masuk, didudukkanlah agar kita bisa membahas berbagai permasalahan. Nah, datang ke situ membawa keributan, Allahul Musta'an. Dia mengatakan, saya juga mentahdir Ihya Uturat. Saya juga mentahdir Ihya Uturat. Saya mengatakan Ihya Uturat itu hizbi. Oh, Masya Allah. Akhirnya anak tanyakan ketika itu, tahu gak teman-teman antum itu, Firandai, pembela Ihya Uturat, tahu gak? Menulis buku khusus membela Ihya Uturat, tahu gak? Ya saya tahu. Baca enggak kitabnya? Saya enggak baca. Loh, gimana kamu dalam permasalahan yang besar seperti ini enggak membaca? Tetap saja bergaul dengan mereka. Ya. Mestinya kamu baca. Nah, ingin berlepas diri. Yang dibahas hal-hal yang tidak ilmiah sama sekali. Akhirnya sudah enggak usah diurusi orang ini. Tapi Syekh Abdul Bukhari sabarnya beliau, subhanallah. Sabarnya beliau. Kita semua sudah pergi, Syekh Abdul Bukhari masih berusaha gimana cara menasihati orang ini. Itu Syekh Abdul Bukhari duduknya sopan sekali. Duduk bersila. Duduk bersila. Doktor Abdullah bin Abdurrahman Bukhari. Sementara si Doktor Ali Musri ini di hadapan Syekh Abdul Bukhari sambil baring-baring ini. Masya Allah. Ini di hadapan Syekh loh. Direndahkan seperti itu. Adab gak itu? Ada seorang Syekh di depan kita. Dia ngobrol. Baring kepalanya diginikan. Saya sempat melihat ini orang, apa saya yang salah lihat? Akhirnya saya panggil ustadz yang lain, coba lihat benar gak ini penglihatan anak Ali Musri kayak gini. Iya betul. Qalil adab ya. Sok merasa pinter di hadapan asy-syekh. Subhanallah. Ini dai-nya raja. Ini kita baru berbicara ruang lingkup dalam negeri. Belum lagi firandanya. Dengan fitnahnya, la haula wala quwwata illa billah. Mencela Syekh Rabi', menuduh Syekh Rabi' berpemahaman khawarij. Ini sudah cukup. Enggak perlu dibahas jauh-jauh. Ini saya sudah cukup. Nih perkataan Abu Hatim Ar-Razi kepada Anda. Min alamati ahlul bid'ah al-waqi'atu fi ahlil athar. Di antara tanda ahlul bid'ah mencela ulama sunnah. Ya. Belum lagi penyimpangan-penyimpangan yang lainnya. Maka ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, ini kok bisa dibela-bela oleh sebagian yang mengaku salafi, menganggap radio salafiyah. Aneh. Maka ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, yang wajib bagi kita melihat sesuatu dengan kacamata ilminya, membantah penyimpangan-penyimpangan yang seperti ini, itu bukan fitnah dan bukan menyibukkan ahlu sunnah kepada fitnah, tapi untuk berhati-hati dari penyimpangan. Hudzaifah ibn al-Yaman mengajari kita yang demikian. Kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair wa kuntu as'aluhu an syarr makhafata ayudrikan. Kaum muslimin bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan. Aku bertanya kepada Rasulullah tentang kejelekan. Hudzaifah bertanya kepada Rasulullah masalah fitnah dan fitnah. Kenapa? Khawatir jangan sampai fitnah itu menimpaku. Jadi mengetahui kesesatan, mengetahui penyimpangan, ya, semakin banyak mengenal hal tersebut agar kita bisa menghindar. Araftu syarra la lisyar, lakin litawaqqih. Faman lam ya'rif asyarra min al-khayr yaqa' fi. Aku mengenal keburukan untuk menjaga diri, bukan untuk terjatuh ke dalamnya. Siapa yang tidak mengenal keburukan dari kebaikan, dia akan terjatuh dalam keadaan dia tidak sadar kalau dia telah terjatuh dalam penyimpangan. Nah, ada pun yang memuji karena mereka ghairu muwaffaq. Mereka tidak mengetahui yang terselubung dari penyimpangan tersebut. Walakin haula al-mubtadi'ah ya'tuna yatamassahuna bihim. Akan tetapi mereka ini ahlul bid'ah ini, mereka datang kepada para ulama, yatamassahuna bihim. Diterjemahkan apa ini yatamassahuna bihim? Dompleng mengatasnamakan ulama. Ya. Mencari muka di hadapan ulama. Berusaha mendapatkan rekomendasi di hadapan ulama. Ini mereka. Wa yabkuna bidumu'i tamasih, nangis seperti tangisan buaya. Pernah lihat buaya nangis? Saya juga belum pernah lihat. Ya. Maksudnya ini kelihatan nangis nih. Nangis. Mestinya kalau orang nangis kan disayang. Begitu mendekat diterkam. Nah, seperti itu, pura-pura. Ya, menyembunyikan penyimpangan-penyimpangan. Itu yang kita sebutkan tadi. Kenapa ada sebagian ulama memuji ihyaturah? Kenapa? Yang ditampilkan yang baik-baiknya. Datang itu dalam bentuk seperti proposal. Ya. Nih, dakwah kami. Ini kegiatan kami, Syekh. Tertulis di sini. Kalau orang membaca, "Wah, bagus semua ini." Bagus semua. Nah, tapi coba kalau jelaskan secara rinci. Syekh adapun mufti kami di sini seorang yang bernama Abdurrahman Abdul Khalik. Mungkin antum mengenal Syekh. Di antara sebagian ucapannya, dia mengatakan bahwa para ulama itu cetakan ilmunya cetakan lama, tidak bisa diperbaharui dan diupdate, sehingga mereka tidak mengetahui fiqhul waqi'. Mereka hanya bisa membahas masalah haid, nifas, tapi kalau urusan kekinian mereka enggak bisa menjawab. Hah? Kemudian mengajak para pengikutnya untuk terjun ke bidang politik, masuk ke parlemen dan seterusnya, menguasai kursi-kursi di parlemen. Itulah kegiatan terhadap. Ya. Meskipun kan yang seperti ini yang dijelaskan, itu enggak dijelaskan. Nah, yang ditampilkan baik-baiknya, pembagian buku, percetakan kitab-kitab, gali sumur, bantuan kepada anak yatim, membuat masjid, ya semuanya bagus ya. Nah, dapat rekomendasi. Nah, enggak dijelaskan bahwa di organisasi kami ini Syekh ada baiat di mana seorang harus taat kepada pimpinan organisasinya. Enggak dijelaskan, enggak diterangkan. Yang diketahui oleh ulama yang lain, Asy-Syaikh Al-Albani pada masa hidupnya mereka berusaha mendapatkan rekomendasi dari Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah, tapi tidak berhasil. Tidak berhasil sampai beliau meninggal. Karena beliau mengetahui, beliau menerangkan saudara-saudara kita yang ada di Kuwait telah berubah arah dakwah mereka. Mereka telah terjun ke politik. Tahu Syekh Al-Albani. Nah ini ma'asyar wa ikhwan rahimakumullah. Wa yunziruna lahum sunnah. Mereka ini menampakkan seolah-olah mereka yang menampakkan sunnah. Menyebarkan sunnah. Wa annahum yuriduna al-haq. Bahwa mereka menghendaki kebaikan. Wa annahum mazlumun. Bahwa mereka orang-orang terzalimi. Dicerca sana sini. Maka mereka berusaha mencari rekomendasi. Kami ini terzalimi ya Syekh. Ya, si fulan berbicara tentang organisasi kami. Padahal dia yang menzalimi dirinya sendiri dengan penyimpangannya, dengan pemikiran-pemikirannya yang menyimpang dari al-haq. Ya. Jangan disalahkan orang yang membantah. Kan gitu. Yang membantah ingin menasihati agar kamu kembali kepada kebenaran. Jangan disalahkan. Itu sudah menjadi kewajiban mereka. Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah ta'ala dalam Jami'ul Ulum wal Hikam, ketika beliau menerangkan hadis Abi Ruqayyah Tamim Ibn Aus Ad-Dari dalam riwayat Imam Muslim, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dinun nasiha, agama itu nasihat. Lalu beliau menerangkan di antara bentuk agama itu sebagai nasihat, lillah wali kitabi wali rasulih wali a'immatil muslimin wa ammatihim, adalah menerangkan tentang penyimpangan-penyimpangan satu kaum dengan ilmu. Dan ini merupakan kekhususan para ulama, menerangkan tentang kesesatan satu kaum, menerangkan tentang penyimpangan fulan-fulan, dijelaskan kebatilannya. Ini bentuk ad-din nasiha, bukan cercaan, bukan ghibah, tapi nasihat. Siapa yang membaca kitab risalah Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah yang berjudul Al-Farqu Bainan Nasihati Wat Ta'yir, perbedaan antara nasihat dan celaan, bahwa berbicara tentang keburukan orang-orang menyimpang itu bukan cercaan, itu nasihat agar mereka kembali kepada al-haq dan agar kaum muslimin mengetahui tentang penyimpangan-penyimpangan tersebut. Fal masyayikhu qad yudafi'una anhum dhannan minhum annahum mazlumun wa annahum 'ala al-haq. Para masyayikh terkadang mereka membela orang-orang berjalan di atas kebatilan karena mereka menyangka bahwa mereka ini orang-orang terzalimi, padahal mereka orang-orang berjalan di atas kebenaran. Itu anggapannya, dianggap sebagai orang yang terzalimi. Falidhalika idza arafna hadhihi alqa'idah kharajna min alkathir min hadhihi almashakil. Oleh karena itu, apabila kita mengetahui kaidah ini, maka kita akan keluar dari sekian banyak problem dalam berbagai permasalahan di medan dakwah. Al-qaidatul khamisah, kaidah yang kelima, al-ulfatu wal mahabbatu lis salafiyyin walil masyayikh salafiyyin alamatun muhimmah. Kebersamaan, pertemanan dan rasa cinta bagi salafiyin dan para ulama dan masyayikh as-salafiyin merupakan tanda yang penting. Tumayyizu syakhsa sidqan wa kadhiban fi mada tamassukihi bil manhaj as-salafi. Yang dengan pertemanan, persahabatan, keakraban, rasa cinta, itu akan membedakan seseorang apakah dia jujur atau dia dusta. fi mada tamassukihi bil manhaj salafi, sejauh mana sikap berpegang teguhnya dia terhadap manhaj salafi. Kama qala ba'du salaf, man akhfa alaina bid'atahu lam takhfa anna ulfatuh, siapa yang menyembunyikan kepada kami bid'ahnya, tidak akan tersembunyikan dari kami pertemanannya, keakrabannya. Akrab dengan siapa dia? Ini penting ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karena ahlul bid'ah itu seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala, seperti aqarib. Hah? Tahu aqarib? Kalajengking. Seperti kalajengking. Ya. Apa yang mereka lakukan? Disembunyikan kepalanya sehingga tidak nampak. Yang dipasang itu hanya ekornya. Ekornya. Kepalanya tidak terlihat. Sembunyikan. Kapan dia punya kesempatan, barulah dia menyengat. Kata beliau, seperti itu pula ahlul bid'ah. Mereka menyembunyikan pemikirannya terlebih dahulu. Penyimpangannya mereka sembunyikan. Yang disampaikan yang baik-baik. Untuk mengakrabkan diri. Kalau sudah akrab, kalau sudah sahabat, kental, sudah. Maka dia pun menyampaikan apa yang mereka inginkan dari penyimpangan. Itu kebiasaan ahlul hawa secara umum. Syiah Rafidah, Syiah Rafidah itu punya prinsip dalam beragama, namanya prinsip taqiyah. Apa yang dimaksud taqiyah oleh kaum Rafidah? Tidak menampakkan keyakinannya di hadapan ahlus sunnah. Ya, kalau dia hidup di negeri-negeri ahlus sunnah, negeri ahlus sunnah mereka sebut baladut taqiyah, negeri-negeri wajib taqiyah di sana. Tidak boleh terang-terangan. Kata mereka, at-taqiyatu fi baladi taqiyati wajibah. Taqiyah di negeri taqiyah wajib hukumnya. Jadi kalau di depan ahlu sunnah dia menampakkan seolah-olah dia ahlu sunnah, menyembunyikan aslinya. Rafidah ini munafiqun dengan prinsip mereka ini. Dan itu salah satu prinsip keyakinan. Mereka meruatkan hadis versi mereka yang mengatakan la imana liman la taqiyatalah, tidak ada keimanan bagi orang yang tidak bertaqiyah. Jadi harus taqiyah. Ini Syiah. Sehingga kalau orang Syiah ini di negeri taqiyah, antum tanyakan kepada dia, apakah betul kalian orang Syiah meyakini bahwa Al-Quran itu yang ada di tangan kaum muslim telah berubah? Wah, enggak. Tidak benar sama sekali. Ini dusta atas nama Syiah. Ya. Untuk bersumpah itu ringan bagi mereka. Wallah, wallah. Tidak benar itu. Coba kamu lihat di Iran. Mushafnya sama. Padahal ulama Syiah sepakat. Ulama Syiah seluruhnya sepakat mengatakan bahwa Quran yang ada di tangan kaum muslimin telah banyak berubah, ada yang ditambah, ada yang dikurang, lebih banyak yang dikurang. Karena mereka punya riwayat-riwayat sendiri tentang itu. Betulkah kalian itu mencela para sahabat? Bunda, nih dengarkan. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, terang-terangan. Nah, kapan orang ini mulai senang, terlihat mulai terpengaruh dengan pemikiran Syiah, mulai dimasukkan sedikit-sedikit. Sampai dia tidak perlu terangkan sendiri untuk melaknat Abu Bakar. Dia orang itu sendiri nanti akan melaknat Abu Bakar sendiri, tanpa gurunya harus melaknatnya. Ini Al-Hizbiyun punya kebiasaan seperti ini pula, meskipun mereka tidak punya akidah yang terang-terangan menyatakan taqiyah. Nah, mereka sembunyikan, mereka sembunyikan keyakinannya. Sampai ketika mereka punya kesempatan untuk menyampaikan, maka mereka akan menyampaikan. Makanya hati-hati. Para ulama mengingatkan, jangan sampai kemudian seorang bergaul dengan ahli bidah. Lalu bagaimana kita menilai orang? Si fulan misalnya, kita tidak mengetahui bidahnya. Yang terlihat dia, masya Allah, berpakaian sunnah. Yang terlihat dia mengajarkan sunnah. Tidak nampak darinya bidah. Lihat berteman dengan siapa dia. Nah, ini maksud perkataan para ulama Al-Auza'i dan yang lainnya, man akhfa 'alaina bid'atah lam takhfa 'anna ulfatuh. Siapa yang menyembunyikan bid'ahnya di hadapan kita, tidak akan tersembunyikan dari kita pertemanannya, keakrabannya, akrab dengan siapa dia. Dalam riwayat At-Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-mar'u 'ala dini khalilihi, falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu bersama dengan keyakinan teman dekatnya. Hendaknya salah seorang kalian melihat dengan siapa dia bersahabat, dengan siapa dia berteman dekat. Al-mujalasah turithul mujanasah. Bermajlis dengan orang itu akan memberi pengaruh, menyebabkan dia satu jenis. Ya. Oleh karena itu lihat berjalan dengan siapa dia. Kalau kebiasaan dia berjalan dengan ahlu sunnah, dengan orang yang soleh, orang yang masya Allah diketahui semangat dalam menjalankan sunnah, walaupun kita melihat orang ini buruk, tapi karena persahabatannya dengan orang-orang yang baik, kita banyak berharap semoga orang ini bertaubat, semoga orang ini berubah. Karena kalau tidak berubah akan mental sendiri. Begitu pula sebaliknya, seorang kita melihat masya Allah orang ini baik, coba lihat siapa teman-temannya, fulan sururi, fulan hizbi, fulan orang-orang yang senang menganjurkan orang untuk mendengarkan radio roja. Wah, ini masalah, ini orang mesti ada sesuatu, ini mesti ada sesuatu. Nah, karena tidak akan tersembunyikan. Ketika dia ngisi, siapa yang manggil? Oh, yang manggil fulan, fulan, fulan, fulan. Komunitas yang biasanya mereka manggil ahlul bid'ah, hizbiyun. Wah, ini berarti ada sesuatu itu. Walaupun belum nampak bagi kita, namun sekedar ini sudah menimbulkan sikap berhati-hati. Ini perkataan ulama. Jangan dianggap ini adalah sesuatu yang sifatnya ra'yu, pendapat semata, tidak. Ini dibangun di atas khibrah, dibangun di atas pengalaman mereka dalam menghadapi orang-orang yang menyimpang. Dan itu dibangun di atas bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, al-ulfa an tajidahu yafrah bil kalam. Bagaimana dikatakan al-ulfa itu? Kedekatan, keakraban, persahabatan, engkau mendapatinya yafrah bil kalam, gembira ketika berbicara. Yamilu ilaihi mahabbatan minhu li hadha syai' wa li haula'i nas, di mana dia condong kepada orang tersebut, mencintainya pada orang ini atau sebagian kaum ketika duduk bermajelis, ya, sendagurau dengan mereka, guyonan dengan mereka. Karena seorang kalau dia baik bergaul dengan orang-orang yang jelek, itu dia akan merasa aneh, ya, hatinya itu ingin berlari meninggalkannya. Nah, tapi kalau seorang akrab, wah, itu santai dalam persahabatannya. Tajidu ghaliban anna sahibal ulfah yakunu ala sidq wa yakunu ala muwafaqatin lidh-dhahiri wal batin. Seorang yang memiliki keakraban tersebut, ya, engkau akan melihat persahabatannya itu ya seperti itu. Itulah batinnya dia. Itulah batinnya dia. Ketika dia berteman dengan seseorang, lalu terlihat pada mereka terjadi keakraban, sendagurau di antara mereka, tidak terlihat hal-hal yang menyebabkan tanfir di antara mereka. Ini menunjukkan bahwa itulah batinnya. Pemikiran bisa disembunyikan, tapi pertemanan, keakraban, gak bisa disembunyikan. Sehingga apa yang zahir itu selalu akan sesuai dengan apa yang terdapat di dalam batinnya. Amma insanun yadda'i salafiyah thumma najiduhu ma yadhkuru al-masyayikh as-salafiyyin. Adapun seseorang dia mengaku salafi, kemudian kita mendapati dia tidak menyebutkan para ulama salafiyin, wala yadhkuru asy-syabab as-salafiyin, tidak menyebutkan para pemuda salafiyin. Wa najiduhu qad yalmiz al-masyayikh as-salafiyin, bahkan kita mendapati kadang-kadang dia mencibir para masyayikh salafiyin. Wa qad la yuhibbu an tadhkura asma'ahum, bahkan terkadang dia tidak senang kalau kamu menyebutkan nama-nama mereka. Nah, saya sebutkan satu pengalaman pada masa ketika ada perang-perang di Ambon itu, masa laskar jihad. Dan saya sebutkan pengalaman ini bukan karena tidak bertaubat dari kesalahan-kesalahan yang terjadi di zaman laskar. Alhamdulillah kita telah bertaubat dari sekian banyak kesalahan dan penyimpangan, dan sekian banyak majelis bertaubat kepada Allah dan berusaha untuk memperbaiki dengan memberi peringatan dari berbagai macam penyimpangan-penyimpangan khawarij, penyimpangan teroris yang bergaya dengan gaya khawarij. Lalu kita menjelaskan secara ilmiah berdasarkan Alkitab wa Sunnah dengan pemahaman Salaful Ummah. Pada saat itu ketika kita sedang kumpul beberapa ustaz, ada seorang yang datang. Dia berbahasa Arab. Kelihatannya dia mungkin dari Arab Saudi atau dari yang lainnya. Wallahu a'lam. Tidak sempat ditanyakan. Dia datang dengan seseorang yang juga orang Arab juga, yang kemudian setelah laskar dibubarkan, orang ini ditangkap. Datang, tujuannya datang itu untuk bekerja sama, ingin bekerja sama dengan laskar jihad ketika itu. Dan kita berdasarkan nasihat para ulama untuk tidak bekerja sama dengan Hizbiyun, murni menolong kaum muslimin, berjihad di atas sunnah. Jangan bekerja sama dengan Al-Hizbiyun karena biasanya mereka punya kepentingan-kepentingan tertentu yang mereka inginkan. Walhasil mereka, orang ini mengaku bahwa dia pemimpin Laskar Thayyibah yang ada di Kashmir. Ya. Maka ketika itu ana bertanya, ketika terjadi permasalahan-permasalahan jihad, kalian ini biasanya bertanya kepada ulama siapa? Nah, ini kan penting. Karena bagi mereka kalau bertanya pada Syekh bin Baz, Syekh Ibnu Taimin, itu ulama haid dan nifas. Enggak bisa ditanyakan tentang masalah-masalah jihad, katanya. Kalau terjadi sesuatu dalam peperangan, kalian kan selalu ada problem. Tanyanya ke siapa? Saya desak dalam hal ini. Maka setelah dia mikir gitu, berat dia menjawab. Akhirnya dia mengatakan, saya tidak usah sebutkan. Kalau saya sebutkan nanti kalian tidak suka. Nah, kenapa? Kalau ulamanya itu salafiyin, ulama ahlus sunnah, kenapa tidak suka disebutkan? Aneh. Kenapa tidak disebutkan? Ya sudah, saya tidak usah sebutkan lah. Akhirnya saya sebut satu persatu. Syekh Rabi gimana? Syekh Rabi beliau alim, tapi beliau tidak mau berjihad. Tidak suka jihad. Oh masya Allah. Syekh Mukbil gimana? Syekh Mukbil kana la yuridul jihad thumma afta bil jihad. Dulu dia enggak suka jihad, kemudian baru-baru ini dia berfatwa jihad. Jadi yang kalian maksud ulama siapa? Salman al-Audah, Safar al-Hawali, dia. Jadi untuk menyebut ulama ahlus sunnah itu berat. Dianggap mereka bukan levelnya untuk berbicara masalah jihad. Ini sudah tanda penyakit. Ya, ketika dia tidak senang menyebut para ulama ahlus sunnah, maka ini sudah tanda menunjukkan penyimpangan. Fahadihi alamatun ala anna hadha rajul rajul su' wa indahu dakhan wa indahu amrun ghairu mahmud. Ini tanda yang menunjukkan orang ini orang yang buruk, menunjukkan ada sesuatu, menunjukkan dia punya hal yang tidak terpuji. Karena seorang salafi pasti dia akan senang untuk menyebut para ulama salafiyin. Ya, pasti dia senang. Kita bertemu di jalan, oh kita tidak kenal dia. Ya, seringkali saya bertemu dengan orang Aljazair, orang dari Libya. Ya. Ketika dia menyebut seorang alim dan kita mengenalnya sebagai salafi, masya Allah, akrab. Oh, kamu mengenal Syekh Fulan? Enam. Ya. Ana biasa ngaji ke beliau tuh. Masya Allah, enak pembicaraan. Tapi kalau dia tidak mengenal dan tidak suka menyebut seorang alim dari ahlus sunnah, gak jalan pembicaraan. Tidak terjadi keakraban. Maka ini bisa menjadi tanda yang dengannya kita mengenal seorang itu berjalan di atas dakwah salafi atau tidak. Hanya terkadang, kadang-kadang ada seorang pandai, ya, ketika dia bertemu dengan seseorang, dia ajak bicara dulu. Kalau orang ini misalnya dia ketahui, oh ini taklimnya sama Ustadz Fulan, nah, itu seakan-akan dia ngerti Ustadz ini. Dia sebutkan, oh ya saya di tempat saya juga ada Ustadz ini, ada Ustadz ini. Padahal dia nggak pernah ngaji, cuman kenal namanya saja. Sehingga dianggap seperti itu. Itu kalau ketemunya dengan Ahlus Sunnah. Ketemu lagi dengan tablik, lain lagi bahasanya. Nah, kamu khuruj, oh iya, ada juga di tempat kami khuruj begini begitu disebutkan dari zaman tablik, luas wawasannya, ya, sehingga terkaburkan. Ini orang gimana sih? Nah, kadang-kadang ada yang seperti ini keadaannya, yang mengharuskan kita berhati-hati, waspada. Walhasil ma'asyir wa rahimakumullah, al-ulfa ini menjadi tanda. Kadang-kadang kita tidak mengetahui, ustaz ini apa sih penyimpangannya kok? Para ulama berbicara tentangnya, para ustaz membicarakannya, apa sih? Kalau kamu tidak tahu, lihat dengan siapa dia berteman, dengan siapa dia bersahabat, itu tidak akan jauh beda. Seorang penyair Arab mengatakan, anil mar'i fala tas'al wasal an qarinihi fa kullu qarinin bil muqaran yaqtadi. Tentang seseorang, jangan kamu tanya siapa dia, tapi tanya siapa temannya. Karena setiap orang dia akan jalan bersama, berpemikiran bersama dengan yang menjadi temannya tersebut. Al-qaidatus sadisah, kaidah yang keenam. Wa hiya qaidatun aidan muhimmah, dan ini juga merupakan kaidah yang penting. Al-fitanu idza aqbalat khadha fiha jami'un nasi takharrusa. Fitnah itu apabila datang, maka semua manusia berbicara sesuai persangkaannya. Takharrus. Yang satunya lagi mengatakan, wah, persangkaan saya kayaknya begini-begini. Sok pengamat. Hah? Seakan-akan mengetahui permasalahan. Semua berbicara. Apalagi sekarang ini, ma'asyiral rahimakumullah, dengan adanya media sosial, ada Facebook, ada Twitter, ada BBM, ada WhatsApp, ada macam-macam sekarang ini, ya. Nah, orang yang tinggal di kampung pedalaman seperti Sumbawa, ya, itu bisa berdialog dengan orang yang tinggal di Kutub Utara, asal ada internetnya, iya kan? Jadi dunia ini terasa dekat semuanya. Seorang bisa bersahabat dengan seluruh manusia yang ada di seluruh dunia, ya, asal ada sambungannya, luar biasa, ya. Ada satu kejadian, semua ngomong, ya. Twitter, semuanya berbicara, pengumpulan massa melalui media sosial, mau demonstrasi melalui media sosial, luar biasa sekarang ini, ya. Seorang yang paling bahlul saja, paling bodoh sedunia, lebih bodoh dari keledai pria peliharaannya dia, itu bisa punya pengikut, ya. Asal dia pandai berbicara, pandai mengolah kata-katanya, masukkan Twitter, sudah dapat komentar sana sini, semua berbicara. Muncul satu permasalahan, semua orang ditanya, gak peduli orang ini tingkatannya apa, levelnya apa untuk berbicara. Disamakan antaranya orang yang jahil dengan orang berilmu. Allahu musta'an. Ini yang terjadi. Sehingga ketika muncul fitnah, semua berbicara. Tebak-tebakan. Walam ya'rifah illal ulama. Padahal tidak ada yang mengetahui fitnah itu dan solusi menghadapi fitnah itu kecuali ulama. Fa'idha adbarat arafaha jami'un nas linata'ijihas sayyi'ah. Namun jika fitnah itu telah pergi, maka manusia pun mengetahui dampaknya yang buruk. Oh, ternyata betul perkataan ulama itu. Padahal sebelumnya ulamanya dicaci maki, dianggap fatwanya fatwa yang sejalan dengan Tauhid katanya. Dulu kejadian-kejadian di berbagai negeri itu, di Mesir, di Libya, di Suria, para ulama memperingatkan, jangan kalian memberontak, jangan kalian memberontak, hati-hati, darah-darah kaum muslimin tertumpahkan. Meskipun para ulama mengetahui penguasanya itu zalim, bahkan mereka mengetahui penguasanya itu kafir, namun melakukan pemberontakan dengan hanya mengandalkan demonstrasi tidak akan mendatangkan kemaslahatan bagi umat. Yang terjadi hanyalah pertumpahan darah dan pertumpahan darah. Itu yang terjadi. Sekarang lihat bagaimana Mesir dengan berbagai macam permasalahannya yang sampai sekarang semakin bermasalah. Suria apalagi, Suria. Padahal mereka mengetahui Bashar al-Assad ini, ya, seorang Syiah dari pemikiran An-Nusairiyah, tahu para ulama. Namun mereka memperingatkan, hati-hati, ini fitnah, ini bukan jihad, ini fitnah. Nah, namun mereka tidak ingin mendengarkan, lebih condong kepada pendapatnya orang-orang dianggap mereka itu para mujahid. Maka mereka membuat kelompok-kelompok untuk melakukan pemberontakan. Terjadilah peperangan. Ya. Peperangan. Darah-darah ditumpahkan. Hilang rasa aman. Yang muncul rasa takut dan mencekam di negeri mereka sendiri. Ma'asyarul ikhwah rahimakumullah. Sampai-sampai sekarang ini para mujahidin pun di antara mereka perang satu sama lainnya. Ini belum selesai menghadapi penguasa. Penguasanya semakin kuat dengan kekuatan persenjataan mereka. Mereka ini yang berjihad, yang mengatakan berjihad, di antara mereka berselisih, saling perang di antara mereka. Bahkan ada dua orang datang dari Arab Saudi, berteman dua orang, sampai ke Suriah saling tempur. Yang satu membunuh saudaranya, padahal dari Saudi sama-sama berteman. Sampai di Suriah saling bunuh. La haula wala quwwata illa billah. Idzal taqal muslimani bisayfihima fal qatilu wal maqtulu finnar. Apabila dua muslim bertemu dengan masing-masing membawa kedua pedangnya, yang membunuh dan yang terbunuh, dua-duanya dalam neraka. Fitnah. Jauh-jauh sebelumnya para ulama telah memperingatkan. Sebagian mereka ada yang akhirnya sadar, ada pula di antara mereka yang terus berjalan di atas penyimpangannya. Ya. Setelah berlalu baru orang sadar, oh ternyata apa yang dinasihatkan oleh para ulama itu benar. Ini ma'asyarul ikhwah rahimakumullah. وهذه القاعدة تشير إلى منهج مهم في التعامل مع الفتن. Kaidah ini mengisyaratkan kepada satu manhaj yang penting dalam menyikapi fitnah. وهو أن يبتعد المسلم عن الفتن بلزوم العلماء الكبار. Hendaknya seorang muslim itu menjauhkan diri dari fitnah dengan komitmen, dengan pernyataan para ulama yang senior, ulama kibar. Naam. Al ulama ul kibar, komitmen dengan pernyataan mereka, komitmen dengan sikap-sikap mereka. Sebab para ulama ul kibar selalu diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ma'asyur ikhwar rahimahkumullah, ketika timbul satu permasalahan, jangan sibukkan diri dengan Facebook, jangan sibukkan diri dengan komentar-komentar di Twitter, sibukkan diri dengan komentar-komentar di BBM, di WhatsApp. namun dengarkan apa kata para ulama. Hah? Dengarkan apa sikap dan bimbingan para ulama. Sudah cukup. Nah, karena kalau mendengarkan di Facebook, di Twitter atau yang lainnya, tersibukkan dan membingungkan. Setiap ada syubhat, sebarkan lagi. Ini ada syubhat, gimana lagi cara menjawabnya? Bingung. Dan syubhat itu enggak ada hentinya. Terus sudah dijawab, muncul lagi yang baru. Sudah dijawab, muncul lagi yang baru. Meskipun syubhatnya itu-itu juga, cuman diputer-puter sana sini. Sehingga orang menyangka, ini syubhat baru lagi. Ini syubhat baru lagi. Padahal itu-itu saja. Jauhkan diri dari hal-hal tersebut dan dengarkan apa sikap para ulama, apa perkataan para ulama, ulama ulkibar dalam berbagai permasalahan. Saya selalu mengingat nasihat dari Syekh Abdullah Mar'i hafizahullah ta'ala. Beliau mengatakan, kama annana la nusabiqul ulama falanatakhallaf anil ulama. Sebagaimana kita tidak boleh mendahului ulama, jangan kita terlambat dari ulama. Jangan kita mendahului ulama dalam bersikap, ya. Jangan kita mendahului ulama. Kalau mereka belum bersikap, jangan kita bersikap. Ketika mereka sudah bersikap, ketika mereka telah mengeluarkan sebuah pernyataan, jangan kita terlambat meninggalkan fatwa ulama. Ikuti ulama. Itu jalan terbaik dalam menghadapi fitnah. Sekali lagi, bukan karena ulama tersebut tidak pernah salah, tapi ucapan-ucapan mereka selalu diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendekati kebenaran. Wala yakhudhu fiha wa yatrukuha. Jangan dia menggeluti, mendalami permasalahan fitnah itu dan dia tinggalkan. Wa yanzuru madza yaqulu fiha al-ulama'ul kibar fayalzam. Dan hendaknya, karena fitnah yakhudhu fiha al-jami' takharrusan bila hujjah wa burhanin wa bila 'ilm. Sebab fitnah-fitnah itu semua ikut berbicara di dalamnya dengan tebak-tebakan dan persangkaan tanpa disertai hujjah dan burhan dan tanpa disertai dengan ilmu. Wa hadzal khawdu madya'atun lil waqt. Menyibukkan diri dalam hal ini menyia-nyiakan waktu. Betul. Menyia-nyiakan waktu. Ya. Pakai WhatsApp bisa. Mau istirahat bunyi lagi. Ada apa lagi? Fitnah apa lagi? Syubhat apa lagi? Dibaca lagi. Wah, ini masalah. Kalau sudah masalah enggak bisa tidur lagi. Dia harus dapat jawabannya, kirim ke ustaz lagi. Ustaz, ini ada syubhat, gimana ini cara menjawabnya? Sudah dijawab, ntar ada lagi syubhat baru. Ini ada lagi yang baru. Waduh. Enggak ada habisnya. Menyibukkan madhi'atun lil waqt. Menyanyiakan waktu. Dengarkan apa kata para ulama. Sudah, selesai sudah. Apa kata kamu semua? Saya tidak tahu apa kapasitas kamu untuk berbicara dalam hal ini. Begitu saja. Enggak usah dianggap, anggap angin lalu. Selesai. Ya. Selesai. Nah, وقد يكون الإنسان في مثل هذا الخوض مساندا للباطل محاربا للحق وهو لا يشعر وهو لا يريد ذلك. Kadang-kadang ada seorang karena dia ikut nimbrung dalam pembahasan tersebut, dia menyandarkan diri kepada kebatilan, memerangi kebenaran dalam keadaan dia tidak merasa, meskipun dia tidak menghendaki hal itu, tapi karena ikut nimbrung, ikut memberi pendapat, ikut menyuarakan, dia ingin menganggap suaranya itu teranggap, akhirnya dia tidak merasa bahwa dia sedang memerangi kebenaran. La haula wala quwwata illa billah. Ini berbahaya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dia tidak merasa sampai menuduh orang dengan berbagai macam tuduhan. Ya. Si fulan ini harus bertobat. Tangannya telah penuh berlumuran darah. Waduh. Nah, disebarkan tangannya penuh berlumuran darah, ini kan sudah tuduhan, ini penuh berlumuran darah, menghilangkan jiwa-jiwa saudara-saudaranya. Sudah tuduhan. Dan ini berbahaya kalau tidak terselesaikan di dunia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Famal makhraju minal fitan? Kalau demikian, apa solusi untuk menyelamatkan diri dari fitnah itu? Antabta'ida anha. Jauhkan diri dari fitnah-fitnah itu. Bersikap dengan sikap ulama, dengarkan nasihat ulama. Sudah cukup. Media-media sosial manfaatkan dalam kebaikan. Ya, untuk menyebarkan ilmu. WhatsApp, apalagi Telegram dan yang lainnya, manfaatkan dalam hal-hal kebaikan, memberi faedah-faedah ilmiah. Cukup. Ada pernyataan dari ulama, sampaikan pernyataan dari ulama. Cukup. Ada pembahasan-pembahasan, ya, yang kaitan dengan masalah fitnah. Semua orang berbicara, semua seenaknya melontarkan pernyataannya, tergantung apa yang ada di pikirannya dan di akalnya, tanpa dibarengi dengan ilmu. Tinggalkan ini semua, karena sama sekali tidak akan memberikan manfaat bagi kita sekalian. Jauhkan diri. Antalzamal ulama al-kibar. Kalian berpegang kepada ulama besar. Allah takhudha fiha. Jangan kalian nimbrung dalam permasalahan fitnah itu. Da'ha lil ulama al-kibar. Biarkanlah para ulama besar itu. Humul ladhina yatakallamuna fiha. Mereka lah yang berbicara tentang hal itu. Fa'iyaka an tush'ilal fitnah. Maka hati-hati. Jangan sampai engkau turut menebar dan membakar fitnah itu. Wa iyyaka an tuthiraha. Dan hendaknya kalian hati-hati, jangan sampai kalian membuat fitnah itu semakin bergejolak. Wa iyyaka an tatakallama fiha. Dan hati-hati jangan kamu berbicara tentangnya. Yasau kama wasi'al ulama al-kibar. Telah cukup bagimu apa yang telah disampaikan oleh para ulama besar. Lidzalika tajidu ana min asbabi wuqu'i syabab fil fitan khawduhum fiha wa adamu ibtiadihim anha. Oleh karena itu engkau mendapati bahwa di antara sebab-sebab terjatuhnya para pemuda pada fitnah disebabkan karena mereka ikut berbicara di dalamnya dan mereka tidak menjauhkan diri darinya. Al-qaidah as-sabi'ah, kaidah yang ketujuh. Allati usi nafsi wa ikhwani biha wa hiya qaidatun muqarrarah ma'rufatun walakin la budda min takrariha wa la budda min dzikriha. Kaidah yang ketujuh yang aku wasiatkan untuk diriku pribadi dan untuk saudara-saudaraku. Dan ini merupakan kaidah yang telah ditetapkan dan kaidah yang telah diketahui. Akan tetapi penting untuk diulangi kaidah ini dan harus disebutkan. Wa hiya luzumul ulama'i salafiyyin. Komitmen terhadap para ulama salafi. Wal bu'du an ahlil bid'ah wal ahwa, dan menjauhkan diri dari ahlul bid'ah dan para pengekor hawa nafsu. Wal bu'du anil masybuhin. Ini menjauhkan diri dari orang-orang yang tidak jelas. Masybuh, tidak jelas keberadaannya, apakah dia salafi atau bukan. Wal ladzina haulahum tahdhirat, dan menjauhkan diri dari orang-orang yang di sekitar mereka sudah ada tahdhiran-tahdhiran para ulama. Menjauhkan diri dari orang-orang di sekitar mereka sudah ada tahdhiran-tahdhiran para ulama. Aw yadhhar minhum mu'adatan lil masyayikh as-salafin, atau nampak dari mereka sikap menentang para masyayikh salafi. Wal ladzina yadhhar min falatati kalamihim syai'un yadullu ala adamil ulfati lis-salafiyyin. Orang-orang yang nampak dari sela-sela ucapan mereka sesuatu yang menunjukkan tidak akrabnya mereka dengan salafiyun, dengan ahli sunnah. Wa hadza amrun muhim. Ini juga perkara yang sangat penting. Li'anna ba'dhu asy-syabab qad yaltaffu haula syakhsin ma. Ada sebagian pemuda terkadang mereka berkumpul pada seseorang. Wa hadha asy-syakhsu laysa bisalafi wa yudhhiru as-salafiyyah. Orang ini bukan salafi namun dia menampakkan salafiyah, seakan-akan dia salafi tapi bukan. ya, seakan-akan dia mendakwahkan salafiyah, ngajar kitab ini, kitab itu, ngajar usulul salafah, ngajar kasyfus syubhat, orang menyangka masya Allah fulan salafi. Thumma yaltafu hawlahu syabab, akhirnya sebagian pemuda berkumpul dengannya, ngaji dengannya. Fayurabbihim ala ma yuridu minal fitani wal mihan, lalu pada akhirnya dia pun mendidik mereka, para pemuda tersebut, sesuai kehendaknya dengan menyebarkan fitnah. Dengan menyebarkan fitnah, orang-orang ini menyangka bahwa oh ini ustaz salafi, dia menampakkan diri seperti seorang salafi. Setelah mulai dekat, ya, akhirnya akrab, dan para pemuda ini sudah mulai cinta kepada ustaz tersebut, mulailah dia menyampaikan, ya Syekh Robi itu baik tapi mutasyaddid, keras. Ya Syekh Fulan, ya, kesalahannya begini-begini disebutkan. Kalau mau Syekh yang baik itu, yang gak pernah mentahdir itu, ya Ali Hasan, Ali Hasan Al-Halabi itu gak pernah mentahdir, baik itu orang. Akhirnya mulai sudah, hah? Mentahdir. Ya dengarkan radio ini, radio itu, silakan dengar. Sementara para ulama sudah membicara, Syekh Rumi sudah berbicara, para ulama ustaz telah berbicara. Alladhi yahtarimu hadzal manhaj la yastalahu al-'ilm 'inda al-ulama'i salafiyyin aw man jazzahum al-ulama'u salafiyyun aw man zahara wa hulisa wa mana amru fa'anna salafi. Menuntut ilmu kepada para ulama salafi, atau siapa yang direkomendasikan oleh para ulama salafi, atau siapa yang nampak dan diketahui jelas bahwa dia salafi dan mengajak kepada manhaj salafi, wala yujadu haulahu tahdhirat, dan tidak ada tahdhir di sekitarnya, tidak ada peringatan dari ulama di sekitarnya. Adapun kalau sudah ada peringatan, hati-hati. Ulama sudah berbicara, ulama sudah mengatakan, hati-hati kamu kepada fulan, kamu tahu siapa ini fulan, fulan ini makirun la'abun mutalawwin yamshi ala tariqatil halabi fil makr. Orang ini suka membuat makar, bermain-main di dalam agama, jadi bunglon di dalam agama, warna-warni, berjalan di atas metode al-halabi dalam membuat makar. Sudah ulama sudah berbicara, yang lainnya dari ulama juga mengatakan, fulan qadin kasarat qarnahu zaman, orang ini sudah patah tanduknya dari dulu, sudah patah tanduknya dari dulu, ini sudah selesai. Nah, berhati-hati dari orang-orang yang para ulama sudah mentahdzir. Ulama yang lain mengatakan bahwa permasalahan si fulan ini tidak akan selesai. Kenapa? Karena tanduknya dua, yang satu kepotong, yang satu masih muncul. Nah, berhati-hati jika para ulama telah berbicara. Nah, wa hadhihi al-qa'idatu aidan muhimmah, qa'idah ini juga penting. Li'annana naqulu la syakka anna al-insan idza arada yashrab al-ma'a yashrab al-ma'a safi. Sebab kita juga mengatakan, seseorang kalau ingin minum air, mau enggak minum air got? Air itu ada banyak comberannya, tapi airnya dari mata air pegunungan, dingin, cuman ada comberannya. Mau enggak minum? Siapa yang mau? Orang itu maunya apa? Minum dari al-ma yashrabul ma as-safi, air yang jernih, bersih. Iya kan? Makanya orang beli aqua meskipun mahal harganya. Nah, beli air yang di botol, yang ada bungkusannya, meskipun mahal harganya, dibeli juga. Ya. Kenapa? Karena dia menginginkan kebersihannya. Hatta la yusaba bi amrad al-ma'al-mulawwath, agar dia tidak terkena penyakit disebabkan karena air yang tercemari dengan berbagai macam kotoran. Fanaqul, maka kita mengatakan kadzalika fil ilm, demikian pula dalam hal ilmu, dalam menuntut ilmu. Wa huwa ahammu minal ma, ilmu itu lebih penting dari air. Ilmu lebih penting dari air. Kalau air yang tercemar hanya membahayakan tubuh kita, menimbulkan penyakit jasad. Tapi kalau ilmunya yang tercemar, bukan penyakit jasad yang timbul, penyakit hati, syubhat, bid'ah, penyimpangan. Wa ahammu min at-ta'ami wasyarab, dan lebih penting dari makanan dan minuman. Li'anna al-mar'a yahtajuhu da'iman, karena seseorang selalu membutuhkan ilmu. Naqulu inna akhdhal ilmi safi min ahlihi al-ma'rufina bi safa'il manhaj wal aqidah wal wajib syar'an. Maka kita mengatakan mengambil ilmu yang jernih dari para ulama, para ahli ilmu yang dikenal dengan kebersihan manhajnya dan kebersihan akidahnya, ini adalah yang wajib secara syar'i. Wa huwa al-aslamu fil bu'di an amrad al-qulubi wa syubuhatiha, dan itu lebih selamat agar seorang menjauhkan diri dari penyakit-penyakit hati dan syubuhatnya. Wa anil wuqu'i fil fitan, dan dari terjatuh ke dalam fitnah. Lidzalikal katsiru minasy syabab yanharifu wa yadhill bisababi adami mura'ati hadzal bab. Oleh karena itu banyak dari pemuda mereka menyimpang dan sesat disebabkan karena tidak memperhatikan bab ini. Wassalafiyyu yabta'idu 'anil mubtadi' ad-dhal. Seorang salafi menjauhkan diri dari ahlul bid'ah yang sesat. Hadza wadih. Ini jelas. Lakin la yabta'idu 'amman dhaharat minhu umurun muribah wa 'amman hadzara minhu al-'ulama. Dia bisa menjauhkan diri dari seorang ahlul bid'ah yang jelas. Tapi dia tidak menjauhkan diri dari orang-orang yang nampak darinya perkara-perkara yang meragukan, dari orang yang telah ditahzir oleh para ulama. Wa in kana yudhiru sunnah, meskipun dia menampakkan sunnah, seolah-olah dia menyebarkan sunnah. Kata Imam Ahmad rahimahullah ketika memperingatkan dari ilmu al-kalam, kata beliau, la tujalisu ahlal kalam wa in dhabba anis sunnah. La tujalis ahlal kalam wa in dhabba anis sunnah. Jangan kamu bermajlis dengan ahlul kalam, ahli filsafat, meskipun dia terlihat membela sunnah. Kelihatan membela sunnah, kelihatan yang menampakkan sunnah, seolah-olah dia mengajarkan sunnah. Tapi ahlul kalam, jangan kamu bermajlis dengannya, meskipun dia menampakkan sunnah. Illa annal ulama ma'ahu fi raddi, hanya para ulama dalam posisi sedang membantah orang. Jangan. Wa fi mutalabatihi birruju' anil batil, para ulama sedang meminta dia untuk kembali kepada kebenaran, meninggalkan kebatilan. Wa fi bayanin li akhtaihi wa zallatihi, dan para ulama sedang menjelaskan kesalahan dan penyimpangan-penyimpangannya. Fa innal mar'a fi hadhihi al-halah al-aslamu lahu wal afdal lahu ay yabta'ida an amthali haula. Maka seseorang dalam posisi seperti ini, yang selamat, yang lebih selamat baginya dan lebih utama baginya menjauhkan diri dari yang semisal orang-orang tersebut. Fa kama qala ahlul ilm, sebagaimana ulama mengatakan, fi sahihi al-ghunyatu anil dha'if, yang sehat itu sudah cukup, kita tidak membutuhkan yang sakit, yang lemah. Yang sehat banyak, para ulama yang sehat banyak, para ustadz yang manhajnya masya Allah lurus banyak, maka kita tidak membutuhkan orang-orang yang berpenyakit, orang-orang yang di sekitarnya ada tahziran para ulama, orang-orang yang para ulama meminta dia untuk segera rujuk meninggalkan kebatilannya. Kita tidak membutuhkan orang-orang yang seperti itu. Karena itu tadi, bermajlis dengan seorang yang terdapat pada dirinya fitnah, ini salah satu penyimpangan, akan merubah pemikiran seseorang. Ibnu Battah rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Ibanatul Kubra, beliau mengatakan, i'lamu anni fakkartu fis sabab alladhi akhraja aqwaman minas sunnati wal jama'ah wattarrahum ila al-bid'ati wash-shana'ah wa fataha bab al-baliyati ala afidatihim wa hajaba nur al-haqqi an basiratihim fawajadtu dhalika min jihatain. Ketahuilah bahwa aku telah memikirkan sebab yang mengeluarkan sebagian kaum dari sunnah, dari ahlus sunnah wal jamaah, dan menyebabkan mereka terjatuh ke dalam bid'ah dan kesesatan, yang menyebabkan mereka membuka pintu musibah masuk ke dalam hati-hati mereka dan menghalangi cahaya kebenaran dari pandangan mereka. Aku mendapati dua sebab yang menyebabkan hal tersebut. Yang pertama, al-bahtu wan-naqir wa kathratu as-su'al amma la yughni wa la yadurru al-akhilu jahlahu wa la yanfa'u al-mu'minu fahmahu. Yang pertama, suka mencari-cari alternatif yang lain dari kebenaran, membahas sesuatu yang tidak dibangun di atas Al-Kitab wa Sunnah, mendengar-dengarkan syubhat. Itu tadi, menyibukkan diri dengan fitnah tanpa komitmen dengan sikapnya para ulama. Semua perkataan orang didengarkan dan banyak bertanya dengan hal-hal yang tidak memberi faedah. Yang seorang yang berakal tidak mengambil faedah. Kalau dia pun jahil tentang hal itu tidak bermasalah baginya. Bagi seorang mukmin tidak memberi manfaat membahas sesuatu yang tidak menambah keimanan. Ini pertama. Yang kedua, mujalasatu man la tu'manu fitnatuh wa tufsidul qulubu suhbatah. Bermajelis dengan orang-orang yang tidak aman dari fitnahnya, yang menyebabkan hati-hati ini menjadi rusak disebabkan karena bergaul dengan mereka. Ini penyebab munculnya fitnah pada diri seorang. Kadang-kadang kalau demikian pula kita mengatakan fil ulama as-salafin wa fi kutubihim wa ashrutatihim ghunyatun an ahlil bid'ah wal ahwa wa anil majruhin wa anil mutalawifin wal mutalawinin ghunyah. Para ulama salafi, kitab-kitab mereka, kaset-kaset mereka, itu sudah cukup bagi kita. Gak perlu dengan kitab-kitabnya ahlul bid'ah, kitab-kitabnya ahlul hawa. Perlu. Jadi kitab para ulama itu sangat banyak. Jangan lagi ada yang datang ke ustadznya lalu dia bertanya, ustadz ini saya punya buku karya Sayyid Qutb, boleh gak saya membaca? Gak perlu ditanyakan. Apa enggak ada yang lain? Apa enggak ada kitab-kitab para ulama yang lain yang jelas memiliki kelurusan akidah, kelurusan manhaj, istiqamah di atas al-haq? Sudah cukup. Naam. Ma nahtaju lahum. Kita tidak membutuhkan mereka. Hadza dinullah. Karena ini agama Allah. Manal abufi, jangan bermain-main dalam agama ini. Al insanu yus'alu yawmal qiyamah an hadzal amr. Seseorang akan ditanya pada hari kiamat tentang perkara ini, perkara agamanya. Wa yatruku ta'assuba lil ashkhas. Hendaknya dia meninggalkan sikap fanatik kepada orang per orang. Jangan sampai kecintaan kita kepada seseorang menyebabkan kita buta dan tuli. Hati-hati. Karena ketika kita kadung cinta kepada seorang, orang itu menyimpang, kita juga ikut menyimpang. Dia belok kiri, kamu juga ikut belok kiri. Dia masuk lubang, kamu juga masuk lubang. Ini fanatik, taklid. Seperti sapi yang dicocok hidungnya. Taklid. Dan itu tercela. Dan itu perbuatan kaum jahiliyah. Ya. saya memohon kepada Allah semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan saya kokoh di atas al-haq, istiqamah di atasnya. Kalau menyimpang, kalau sampai saya menyimpang, jangan ada yang ikut. Ya. Jangan karena wah saya sudah banyak jasanya ustadz ini, ya, nggak tega meninggalkannya. Loh kok pakai ilmu tega-tegaan? Pakai ilmu perasaan. Ini agama. Yang punya neraka, yang punya surga Allah subhanahu wa ta'ala, bukan ustadzmu. Kamu ini ciptaan siapa? Siapa yang menciptakan kita? Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita. Adapun manusia-manusia itu hanya sebagai sebab sampainya hidayah kepada kita, menjadi sebab sampainya ilmu kepada kita. Sehingga ketika dia menyimpang, jangan ikut dia, tapi ikut yang menciptakan kita, yang telah memberikan rezeki kepada kita, yang memberi hidayah kepada kita. Seperti itulah kita bersikap. Nah, ya. Maka yang dilihat itu kebenaran, jangan orang per orang. Kalau melihat orang per orang, wali'adzubillah, ya, sangat mudah seorang itu menyimpang. Masa Ustadz Fulan hafalannya sudah sekian, kok bisa yang menyimpang? Zahid Al-Kautsari, Zahid Al-Kautsari, seorang tokoh ahlul bid'ah, kata Syekh Al-Albani, bisa dikatakan orang ini orang yang paling paham, orang yang paling berilmu tentang ilmu hadis pada zamannya. Zaid Al-Khuzari adallahu Allah ala ilmu. Allah sesatkan dia dengan ilmu yang dia miliki. Allah sesatkan dia dengan ilmu yang dia miliki. Bukan karena banyaknya ilmu, ma'asyiralladzina rahimakumullah. Ya. Tapi lihat, si fulan berjalan di atas sunnah atau tidak. Itulah yang wajib menjadi penilaian kita. Nah, Al-Hasan bin Salih bin Hayy, seorang yang dikenal dengan keilmuannya. Ya. Sampai kata Al-Zahabi rahimahullah dalam Syiar Al-Amin Nubala. Ya. Kana imaman law ma talabbasahu bi bid'ah. Orang ini akan menjadi imam kalaulah bukan karena disebabkan dia terpengaruh dengan pemikiran bid'ah. Dia menjadi seorang imam, ilmunya luar biasa, ketikohannya, ketakwaannya, kekhusyuannya ketika sholat. Ya. Sampai ada seorang pernah datang kepada Al-Hasan bin Salih bin Hayy meminta diajarkan tata cara memandikan jenazah. Ajarkan cara memandikan jenazah. Gak mampu. Al-Hasan bin Salih bin Hayy tidak mampu melakukan, terus menangis. Gak mampu melakukan karena mengingat kematian. Ini Al-Hasan bin Salih bin Hayy. Ya. Para ulama memujinya. Tapi dia terpengaruh pemikiran bid'ah. Dia berpendapat bolehnya melakukan pemberontakan kepada seorang pemimpin yang zalim meskipun muslim. Dia berpendapat tidak bolehnya sholat di belakang seorang imam yang fasik. Ini kan pendapat yang menyelisihi keyakinan ahlu sunnah. Nah, maka para ulama berbicara. Waqi' bin Jarrah rahimahullah berbaik sangka kepada Al-Hasan bin Salih, kadang-kadang membelanya. Para ulama berbicara. Bahkan Zaid ibn Qudamah rahimahullah, hendaknya dirinya menunaikan, memperingatkan orang. Ya. Setiap ada orang yang mau masuk ke masjid, dia peringatkan, jangan kamu bermajlis dengan Hasan bin Salih bin Hayy. Jangan kamu bermajlis di depan masjid. Diperingatkan. Subhanallah. Sufyan ats-Tsauri peringatkan dengan keras. Sampai kita sebutkan kemarin, ketika beliau mau masuk sholat Jumat, melihat di depannya Hasan bin Saleh bin Hayy sholat, maka beliau mengatakan, a'udzu billahi min khusyu'in nifaq, aku berlindung diri kepada Allah dari kekhusyuan kemunafikan. Beliau tinggalkan, cari tempat yang lain, gak mau dekat-dekat dengan orang. Nah, padahal keilmuannya luar biasa. Makanya kata para ulama, laisa al-ilmu bi kathratir riwayah, innamal alimu man ittaba' al-kitab wa sunnah, faman ittaba' al-kitab wa sunnah fahuwa al-alim wa in kana qalil al-ilmi wal kutub wa in kana qalil al-riwayati wal kutub. Bukan ilmu itu banyak riwayat, banyak kitab, tapi orang alim itu adalah yang mengikuti Alkitab dan Sunnah. Siapa yang mengikuti Alkitab dan Sunnah, maka dia alim, meskipun sedikit kitabnya, sedikit riwayatnya. Nah, wa yatrukul fitnah, tinggalkan fitnah. Aw ma yastinu bihi nafsa, atau sesuatu yang menyebabkan fitnah pada dirinya. Wa in dhanna anna indahu ilman katsira, meskipun dia menyangka bahwa orang itu memiliki ilmu yang banyak, meskipun dikatakan ilmunya itu seperti lautan yang tidak bertepi. Ya, meskipun kalau dia menyimpang dan seterusnya. Alhamdulillah. Nah, kita sampai di sini insyaallah yang kita terangkan, dan kelihatannya antum juga sudah pada capek mendengarkan ana berbicara. Maka kita istirahat dulu insyaallah. Kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya, sesi yang terakhir setelah zuhur. Wallahu taala alam bissawab, wa akhiru da'wana أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.